Fastajaballahu du'aaha, Allah kabulkan doanya. Kemudian dia hamil dan telah terbukti benar-benar hamil. Dia berkata, "Inni nazartu ma fi batni." Ya Allah, aku bernazar untuk menyerahkan anakku ini untukmu. Yani makna muharraran, kata Ibnu Katsir, khalifan mufarrighan lil ibadati li khidmati baitil maqdis. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, muharraran maknanya adalah khalifan, murni untuk mufarrighan lil ibadah, hanya khusus untuk ibadah dan untuk khidmah, mengurusi Baitul Maqdis. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Istafallahu Ali Imran wa huwa walad Maryam binti Imran. Walid Maryam binti Imran. Allah memilih Ali Imran, sedangkan Imran merupakan bapaknya Maryam binti Imran. Awalid Musa bin Imran alaihi salam, atau bapaknya Musa anak Imran alaihi salam. Fahadihil buyut allati dzakarah Allahu hiya safwatuhu minal alamin. Maka rumah, atau dengan bahasa yang lebih tepat, rumah tangga, keluarga Imran ini adalah keluarga yang merupakan safwatuhu, keluarga pilihan, keluarga istimewa yang Allah pilih dari seluruh keluarga-keluarga yang lain. Biasanya suaminya istimewa, istrinya istimewa, anaknya biasa saja. Atau anaknya malah yang istimewa, seperti Rasulullah SAW, tapi bapak ibunya biasa saja. Tetapi Ali Imran, bapaknya, ibunya, anaknya, salihin wa salihat, ahli ibadah semuanya, orang-orang pilihan semuanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tasalsal salah wa taufiq. Kesalehan itu berantai. Ab'an jad. Wa taufiq bizurriyatihim. Allah berikan taufiq pada keluarga tersebut dan turunannya. Bahkan seterusnya. Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, durriyatan ba'duha min ba'd, turunan sebagian atas sebagian yang lain. Ay hafalat tanasub wat tashabuh bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Artinya turun temurun terjadi tanasub, kesesuaian, wat tashabuh, kemiripan antar mereka, ibu, bapak, anak, cucu, fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Bapaknya Imran, anaknya Maryam, anaknya Maryam Isa. Masya Allah, istimewa. Demikian pula Imran, anaknya Musa. Khana bin na'azakumullah, saudaranya Harun, nabi lagi, ila akhirih. Kama qala ta'ala lamma dhakara jumlatan minal anbiya'i dakhilina fi dhimni hadhihi albuyutil kibar. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan sejumlah nabi-nabi yang termasuk di dalam keluarga istimewa ini, Allah katakan, wa min abaihim wa durriyatihim wa ikhwanihim, Disebutkan nabi-nabi-nabi-nabi. Kemudian Allah lanjutkan dengan kalimat, dan dari bapak-bapak mereka, dan dari turunan mereka, dan dari saudara-saudara mereka. Berarti vertikal dan horizontal. Semuanya solihin. Vertikal itu ke atas dan ke bawah. Bapak-bapak-bapaknya, ke bawahnya anak cucu cici canggahnya. Sedangkan horizontal adalah saudara-saudaranya. Saudaranya Musa, Harun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Saudaranya Daud, Sulaiman. Taib. Atau saudaranya yang lain, Zakaria, anaknya Yahya. Anaknya Zakaria. Nabi lagi anaknya. Ini barakallahu fikum, Allah sebutkan dengan kalimat wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan juga bapak-bapaknya, dan juga anak-anaknya, dan juga saudara-saudaranya. Ijtabainahum wa hadainahum, kami pilih mereka, kami beri petunjuk mereka ila siratim mustaqim. Wallahu sami'un alim. Ikhwani fid din, a'azakum wa ya'lam man yastahiqul istifa. Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk dipilih. Fayastafihi wa man la yastahiqu dhalik. Siapa yang berhak untuk dipilih, maka Allah pilih. Dan siapa yang tidak berhak untuk dipilih, fayukhadiluhu wa yurdihi, maka Allah biarkan dia, Allah acuhkan dia yang tidak dipilih. Wa dalla hadza ala anna haula ikhtarahum lima alima min ahwalihimul mujibah. Maka ini menunjukkan bahwa Allah pilih mereka karena Allah mengetahui mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan yang pantas untuk dipilih. Allahu a'lam haitsu yaj'al risalatah. Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk diberi risalah kerasulan. Fadlan minhu wa karama, dan itu kebaikan dari Allah dan kemuliaan. Wa minal faidati wal hikmah fi qissati alaina akhbar haula'il istifa al-asfiya an nuhibbuhum wa naqtadi bihim. Dan di antara faedahnya atau hikmahnya dengan kisah-kisah ini atas kita adalah akhbar haula, berita-berita tentang mereka-mereka kaum yang dijuluki dengan al-asfiya, orang-orang pilihan. Mustafainal akhyar. Mustafainal akhyar adalah orang-orang pilihan yang istimewa. Annuhibbuhum, hikmahnya adalah agar kita mencintai mereka. Wa naqtadi bihim, dan meneladani mereka. Wa nasallallahu an yuwaffiqana lima waffaqahum, dan meminta kepada Allah agar kita pun diberikan keistimewaan dan diberikan oleh Allah pilihan, diberi taufik untuk menjadi seperti mereka. Walaupun tentunya bukan menjadi nabi, tapi menjadi orang-orang yang saleh. Bukankah Maryam bukan nabi? Bukankah Imran bukan nabi? Bukankah Hannah ibunya Maryam bukan nabi? Tetapi toh mereka istimewa. Sampai disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah banggakan dengan kalimat, aku pilih mereka. Wastafaina, wajtabaina. Artinya istimewa. Artinya barakallahu fikum, kita pun berharap. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Kita bukan berharap jadi nabi. Paling tidak kita berharap menjadi ahlul istifa. Ahlul istifa. Apa mungkin ada ahlul istifa setelah mereka? Mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami berikan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami, kata Allah. Kitab Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsih, yang masih berbuat kejelekan pada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ini ahlul istifa, tiga golongan. Kalau kita menjadi mereka yang sabiqun bil khairat biidznillah wa bihi wa ni'mah, atau yang di bawahnya yang pas-pasan wa bihi wa ni'mah, ataupun yang zalimu nafsi wa bihi wa ni'mah, artinya masih termasuk ahlul istifa. Ikhwan fil din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hikmahnya adalah agar kita nuhibbuhum wa naqtadi bihim wa narju minallahi an yuwaffiqana lima waffaqahum. Agar kita mencintai mereka, meneladani mereka, dan kita berharap mendapatkan taufik untuk menjadi seperti mereka. Ini orang-orang pilihan. Wa an la nazal nuzri anfusana bita'akhurina anhum. Dan juga hikmahnya agar kita terus-menerus merasa salah, terus-menerus merasa kurang dibandingkan dengan mereka. Siapa kita? Jauh sekali dari mereka. Yang selalu berada di mihrabnya ibadah. Mihrab itu tempat ibadah, tempat berkhulwat. Bita'akhurina anhum, dan kita selalu di belakang mereka, di bawah mereka. Wa adam attisafina bi awsafihim, dan kita jauh dari sifat-sifat mereka. Wa mazayahum, dan jauh dari keistimewaan-keistimewaan mereka al-jamilah, yang sangat bagus. Wa hadha aydan min lutfihi bihim, dan ini juga karena kasih sayang Allah dan kelembutannya pada mereka. Wa idharuhu tsana 'alaihim fil awwalin wal akhirin, dan lihatlah bagaimana Allah menunjukkan, menampakkan pujiannya kepada mereka sejak dulu sampai di masa mendatang. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan terpuji dalam kitab-kitab terdahulu. Kisah Maryam, kisah Imran dan keluarga Imran, kisah ibunya Maryam, Hana, kisah ada pada mereka, dikisahkan. Bahkan mereka sangat membanggakan, memujinya dengan wanita yang suci, sang perawan. Karena memang perawan, tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh. Dan itu pujian yang ada dalam Al-Quran. Wa Maryam allati ahsanat farjaha. Dan berkata, walam yamsasni basharun walam aku baghiya, enggak pernah menyentuh aku laki-laki manapun, dan aku bukan pelacur. Akhwani fillah a'azakumullah. Ini pujian Allah Taala dalam Al-Qur'an, dan mereka masih menyebutnya sampai hari ini. Walaupun mereka menyebutnya dengan istilah Maria atau Bunda Maria. Ya. Mereka namakan gerejanya Maria. Mereka katakan dengan sekian kalimat-kalimat yang bermakna wanita yang suci, sang perawan yang suci. Ikhwan fillah a'azakumullah, sana min qabl wa min ba'd. Dari sebelum Islam sampai di dalam Islam dan sampai yang akan datang, kaum muslimin akan selalu membaca surat Maryam. Kafya, kafha ya ain sa'ad, dikru rahmati rabbika, abdahu Zakaria. Dikisahkan dari mulai Zakaria, dikisahkan Yahya, dikisahkan Maryam, dikisahkan. Sana'ullah alaihim, Allah puji mereka sekeluarga, dan anak-anaknya, dan turunannya, dan saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Wa tanwiya bisharafihim. Falillahi ma'a'zam juduhu wa karamuhu. Maka sungguh demi Allah, betapa besarnya kemuliaan mereka, betapa tingginya kehormatan mereka. Wa akthar fawaidu ma'amalatihi, dan betapa banyaknya fawaid dari mu'amalah mereka. Lau lam yakun lahum minasyaraf illa an adkaruhum mukhalladah. Kalau saja mereka enggak punya keutamaan apapun kecuali karena sebutan mereka terus-menerus ada dalam Quran, itu sudah cukup sebagai keistimewaan yang sangat tinggi. Alisa kadzalik. Bukankah begitu? Kalau enggak ada keistimewaan lain kecuali adkaruhum mukhalladah, sebutan-sebutan mereka dikekalkan oleh Allah dalam Al-Quran ila akhir zaman sampai hari kiamat. Wa manaqibihim mu'abbadah. Manaqib adalah sifat-sifat baik. Mu'abbadah, terus dikekalkan beritanya dalam Quran. La kafa bidzalika fadla, dan itu cukup menjadi fadl. Ikhwani fi na'azakumullah, keluarga Imran. Yang memang adalah Imran, nama lengkapnya Imran ibn Yashum ibn Misha ibn Hizqiya ibn Ibrahim ibn Ghraya, bukan Gloria, Ghraya ibn Nawish ibn Ujr ibn Bahwa ibn Nazim ibn Muqasid ibn Isha ibn Iyad ibn Rukhay'an ibn Sulaiman ibn Daud. Berarti anaknya Sulaiman, anaknya Daud dari turunannya. Lihat seperti apa yang Allah katakan, dan dari bapak-bapaknya, dan dari anak-anaknya, dan dari saudara-saudaranya. Ikhwani fi din, na'azakumullah. Kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala walamma dzakara fadha'ila hadhihi al-buyutil karimah, ketika disebutkan keluarga-keluarga yang mulia ini, dzakara ma jara li Maryam, maka disebutkan apa yang terjadi pada Maryam walidat Isa, ibunya Isa, wa kaifa lathafallahu biha fi tarbiyatiha, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat lembut dalam menterbiahnya atau menjadikannya, menghidupkannya, mengaturnya, wa nasyatiha, pembentukannya, tarbiyah pemeliharaannya. Dimulai sejak ibunya. Jadi ingin menceritakan keistimewaan Maryam sejak ibunya. Ibunya sudah bernadar. Inni nadartu ma fi batni. Ay walidat Maryam lamma hamalat, bahwa ibunya Maryam ketika hamil sudah berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku sudah menadarkan apa yang ada dalam perutku untukmu. Murni untukmu. Untuk berkhidmat kepadamu, beribadah kepadamu, dan beramal ibadah berkhidmat pada masjidmu. Ay ja'altu ma fi batni khalusan liwajhik. Yani aku akan jadikan apa yang di perutku ini murni untukmu. Muharraran li khidmatik wa khidmati baitik. Murni untuk berkhidmat kepadamu dan berkhidmat kepada rumahmu. Yani Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Hadzal amal al mubarak, ini adalah amal yang penuh berkah. Nazar untuk Allah adalah ibadah. Jadi dari ibunya sudah beribadah pada Allah, bahwa apa yang di perutku untukmu ya Allah, bernazar. Wa hadzal amal al mubarak, innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah amalan ini, terimalah nazarku ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ay tasma' du'ai wa ta'lam niyati wa qasdi. Hadha wa hiya fil batni qabla wad'iha. Ini sebelum lahirnya, qabla wad'iha. Masih ada di perutnya. Falamma wad'atha qalat rabbi inni wad'tuha untha. Ketika sudah melahirkan, beliau melihat anaknya perempuan. Maka dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unta, wahai Rabbku, ternyata aku melahirkan perempuan. Memang berbeda laki-laki dengan perempuan. Beliau berharap kalau anaknya laki-laki akan bisa berkhidmah lebih banyak lagi. Tetapi ternyata perempuan. Walaupun perempuan bukan berarti tidak bisa berkhidmat. Hanya saja beliau mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa, wallahu a'lamu bima wada'at. Ini ucapan beliau juga, ucapan Hanah juga. Sehingga diriwayatkan bacaannya, ada yang membacanya dengan rafa' pada ta'. Wallahu a'lamu bima wada'tu. Ini wada'at. Wallahu a'lam bima wada'at. Karena ini ucapan Hanah. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamakannya Maryam. Berarti masih ucapan Hana, masih ucapan wanita yang salehah tadi, ibu dari Maryam. Ternyata setelah melahirkan dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Rabbku, aku melahirkan perempuan, dan kau tahu apa yang aku lahirkan. Dan memang laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku menamakannya dengan Maryam. Ka'annaha tashawwafat an yakuna dhakara. Sepertinya wallahu alam, kata Syekh Sa'di, bahwa beliau berharap kalau anaknya laki-laki. Liyakuna aqdar alal khidmah, agar lebih mampu untuk berkhidmat. Wa a'zam mauki'an, dan lebih besar pengaruhnya. Dan lebih besar khidmatnya. Fa fi kalamiha naw'u 'udrin min rabbiha. Dan di dalam ucapannya ada semacam udur dari Rabbnya. Dan ini tolong dimaklumi, anakku perempuan. Artinya tidak bisa sebesar kalau laki-laki. Aila yahtaju ila i'lamiha. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkannya. Artinya Allah tidak butuh pemberitahuan. Bal alimahu, bal ilmuhu muta'alliqun biha. Bahkan ilmunya sudah mencakup apa yang ada di perutnya sebelum lahir. Qabla an ta'lam ummuha, sebelum ibunya tahu. Mahiya. Baik. Ini makna wallahu a'lam bima wada'at. Hanya berita yang lepas, jumlah mu'taridah, anak kalimat, di antara dua garis kalau dalam bahasa Indonesia, setelah menyatakan Rabbi inni wada'tuha unsa, dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya. Jumlah yang terpisah. Kalau dengan wada'at, ini ta'nits sakinah, yang menunjukkan orang ketiga, yang berarti bukan ucapan Hana. Tetapi kalau dengan bacaan wada'tu, beliau dalam keadaan setelah menyatakan Rabbi inni wada'tuha unza, karena berharapnya laki-laki, setelah itu beliau meluruskan bahwa engkau lebih tahu ya Allah. Allah lebih tahu apa yang aku lahirkan. Allah lebih tahu apa yang aku lahirkan. Wa laysa dzakaruka al-unza wa inni sammaituha Maryam. Memang tidak sama laki-laki dengan perempuan, dan aku menamakannya Maryam. Fihi dalalatun ala tafdhili dzakar ala al-unsa. Dan ini ada dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan. Laki-laki lebih mulia dari perempuan. Wa ala tasmiyati waqta al-wiladah, dan juga merupakan dalil bolehnya menamakan anak ketika lahir. Dua faedah ini sangatlah penting. Yang pertama tentang keutamaan jenis laki-laki dari jenis perempuan. Saya sebutkan dengan kalimat jenis untuk menunjukkan bahwa yang dibahas adalah jenisnya, jenisnya. Jenis laki-laki lebih mulia dari jenis perempuan. Adapun ta'yinnya, satu persatunya, ada seorang wanita yang salehah mengalahkan keutamaan laki-laki. Alah saya kata lagi, kalau satu persatunya ada perbedaan tergantung keadaan mereka. Jelas Maryam binti Imran alaihi salam jelas lebih mulia dari kita semua. Dia waliyah, wali Allah yang Allah istimewakan, yang Allah beri makanan buah-buahan, dan disebutkan buah-buahan yang datang kepadanya buah-buahan musim dingin padahal saat itu musim panas. Datang kepadanya buah-buahan musim panas dalam keadaan saat itu musim dingin. Anna laki hadza, kata yang memeliharanya Zakaria, anna laki hadza, dari mana kau dapatkan yang seperti ini? Qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kun fayakun. Akhwani fidina azza karamah, memiliki karamah. Maka yang dikatakan tafdilul zakar alal unsa, yakni keutamaan jenis laki-laki di atas jenis perempuan, karena para wanita naqsatu dinin wa aqlin, yang tidak bisa dibantah bahwa para wanita kurang akalnya, kurang agamanya. Secara keumuman mereka kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang agamanya, ditanya, ya Rasulullah, apa kurang agama kami? Kata seorang wanita. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bahwa bukankah engkau setiap bulannya engkau tidak sholat sekian hari? Itu kurangnya agama kalian. Laki-laki beribadah sebulan penuh, perempuan tidak sebulan penuh, kurang 7 hari, 8 hari atau 10 hari. Naqisat akal, kurang akalnya. Allah katakan, hendaklah ambil saksi dari dua orang saksi. Fa'in lam yakuna, kalau tidak dua orang laki-laki, farajulun wa mra'atan, kalau adanya cuma satu laki-laki, maka yang satu laki-lakinya diganti dengan dua perempuan. Berarti untuk mengingat sebagai saksi, perempuan itu separohnya laki-laki. Sehingga satu laki-laki harus diganti dengan dua perempuan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah apa yang sudah Allah gariskan secara penciptaan. Hanya saja kalau wanita tadi salihah mu'minah taqiyah, bisa saja mengalahkan sekian banyak laki-laki yang ternyata bukan tidak beribadah seminggu dalam sebulan, tidak beribadah terus-menerus, laki-laki banyak sekali. Ya berarti kalah dengan para wanita yang salihah. Sehingga barakallahu fikum, ini faedah yang pertama dari ayat ini adalah keutamaan jenis laki-laki di atas jenis perempuan. Dan faedah kedua, alat tasmiyah waqtal wiladah, penamaan ketika lahir. Dan ini berarti bantahan bagi mereka yang mengatakan penamaan itu bukan di hari kelahiran. Penamaan itu adalah di hari ketujuhnya, ketika diakekahi baru dikasih nama. Kalau ketika lahir, jangan dikasih nama dulu. Maka kita jawab, ya, kita dapatkan dari ayat ini penamaan ketika lahir. Setelah lahir, Rabbi inni wada'tuha unta, wallahu a'lamu bima wada'at, walaysa dzakaru kal unta, wa inni sammaituha Maryam. Ya Rabbi, aku melahirkan begini, perempuan. Sampai pada kalimat, dan aku namakan. Berarti ketika lahirnya dinamakan. Taib, ada yang menjawab, bahwa itu kan syariat man qoblana, syariat orang sebelum kita, bukan syariat Islam. Syariat nabi-nabi sebelumnya. Taib, kita jawab, bahwa bahkan dalam hadis yang sahih, bukan dalam satu hadis, dalam sekian hadis. Pertama, hadis yang diriwayatkan yang sabit riwayatnya, bahkan fi sahih, dalam sahih Bukhari, bahkan sahih Muslim juga. Qala, diriwayatkan dari Nabi SAW, qala wulida li al-laylah, waladun samaituhu bismi abi Ibrahim, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Aku telah mendapatkan seorang anak malam ini, kata Nabi. Wulida li, dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, dan aku namakan dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Langsung dinamakan pada pagi harinya dengan nama bapaknya Ibrahim, akhrajahu, yakni Bukhari wa Muslim. Wa kadzalika sabata fihi ma, demikian pula dalam dua kitab sahih tadi diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berangkat membawa saudaranya dalam keadaan baru mendapatkan seorang anak. Waladathu ummuhu ila Rasulullah sallam. Fahannakahu, maka Nabi mentahniknya. Wa sammahu Abdullah. Nabi mentahniknya dan menamakannya Abdullah. Baru lahir dibawa ke Nabi, ditahnik dikasih nama. Demikian pula pada Sahih Bukhari, ada seseorang yang datangnya Rasulullah, wulida li al-lailah, telah dilahirkan untukku seorang anak. Fama usammihi, siapa yang aku beri nama, yakni maknanya aku beri nama siapa ya Rasulullah, minta nama dari Nabi. Kata Nabi, sammi ibnaka Abdurrahman. Ini baru lahir juga. Ya Rasulullah, aku baru dapat anak. Kira-kira siapa yang akan aku namakan dia? Kata Nabi, sammi ibnaka Abdurrahman. Namakan anakmu Abdurrahman. Demikian pula riwayat yang lain juga fil sahih, datang kepadanya meminta nama dan Nabi menamakannya dengan Mundhir. Namakan dia Mundhir. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak mengapa dinamakan ketika lahirnya atau dinamakan ketika hari ketujuhnya, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Faedah yang berikutnya, yang berarti yang ketiga, wa 'ala anna lil ummi tasmiyatul walad, bolehnya seorang ibu menamakan anaknya. Karena tadi dikatakan oleh Hana, inni sammaituha. Berarti siapa yang menamakan? Ibunya. Idza lam yakrah al ab, kalau bapaknya suka, tidak mengapa. Mungkin enggak ada bapaknya. Bagaimana enggak ada bapaknya? Ada. Imran. Sebagian orang mengatakan tidak berhak ibunya memberi nama. Yang berhak adalah bapaknya. Kalau enggak ada bapaknya, berarti lahirnya yatim. Ya berarti kakeknya. Ila akhir. Ternyata tidak mesti. Tidak mengapa ibunya menamakannya sebagaimana ibunya Maryam berkata, inni sammaituha. Asal bapaknya ridho, ya tidak mengapa. Asal la yakrah, tidak makruh, tidak benci, suka. Kemudian didoakan oleh Maryam, oleh Hana, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku perlindungkan dia kepada engkau ya Allah. Aku perlindungkan dia dan turunannya dari syaitonir rajim. Antasy bihadzal qadar barakallahu fikum wa qad ta'akhkhara 5 daqa'iq. Qul'afu minkum subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.